dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekarang ini mampu untuk mengikuti satu acara yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya sebagai bekal hidup kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar berita gembira dan pemberi peringatan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini di hari Rabu tanggal 8 April 2009 kita akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik ya buat kita semuanya. Kita akan membicarakan tentang mereka bukanlah penjahat tetapi tersesat. Pemirsa dimanapun Anda berada, fenomena yang terjadi di kehidupan kita, di lingkungan kita, betapa kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang mendorong kita untuk memberikan label-label yang negatif. Misalnya, kita katakan seorang itu penjahat, kita katakan seorang itu orang yang tidak berperi kemanusiaan dan lain sebagainya, label-label yang buruk-buruk. Namun bisakah kita bertanya kembali, apa sesungguhnya motivasi seseorang yang mendorong seseorang itu untuk melakukan kezaliman? Apa yang melatar belakangi seseorang melakukan kejahatan? Atau jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita bahas pagi hari ini. Bersama narasumber yang sudah hadir di studio, tentunya juga sudah tidak asing lagi buat kita, Bunda Ustazah Haja Farida Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Lama kita tidak berjumpa ya, Bunda ya? Iya, kangen. Iya, kangen ya. Iya, senang sekali saya juga bisa berjumpa kembali, dan tentunya pagi ini kita akan membahas dan mendapatkan tausiah. Dan kami juga sarankan kepada Anda pemirsa untuk membuka Al-Quran untuk menyimak nanti apa yang disampaikan oleh Bunda Hajah Farida Hanum. Dan bersama kami juga hadir ibu-ibu bapak-bapak dari Majelis Ta'lim Raudhatul Muttaqin di bawah bimbingan Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ibu-ibu semuanya bapak? Alhamdulillah sehat ya. Subuh-subuh sebelum azan berkumandang kita sudah hadir di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bunda, saya mengawali tadi ya dengan satu ungkapan bahwa kita seringkali memberikan label-label yang buruk yang bernama negatif ya kepada mereka-mereka yang melakukan satu kejahatan atau kezaliman. Kita tidak tahu apa sesungguhnya yang mendorong mereka untuk melakukan seperti itu gitu ya. Nah, barangkali bisa langsung dijelaskan ini surat yang diambil dalam Al-Quran dalam membahas hal ini apa saja. Dan pemirsa, sekali lagi kami anjurkan kepada Anda untuk membuka Al-Quran, membacanya dan menyimak apa yang disampaikan oleh Bunda. Silakan Bunda. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada studio, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tuhan yang pemurah lagi maha penyayang. Dengan rahmatnya jualah kita kembali bertemu dalam hikmah pagi ini. Tadi dikatakan bahwa kita akan membahas satu judul, mereka bukan penjahat tetapi tersesat. Jadi hal ini saya beri judul karena alhamdulillah Bu Epi bulan yang lalu Maulid ya, Maulid Nabi kita diperjalankan ke Nusa Kambangan. Alhamdulillah. Nah, tapi bukan kita menetap gitu ya, bukan. Enggak. Jadi di Nusa Kambangan. Menghindari. Dalam rangka apa nih Bu? Sebenarnya dalam rangka Maulid Nabi. Maulid Nabi di hadapan para narapidana. Para narapidana di sana. Nah, itulah saya bilang mereka bukan penjahat tetapi tersesat. Nah, maka dalam kesempatan ini saya ingin bercerita sedikit kepada para pemirsa dan juga kita semua siapa mereka sebenarnya. Nah, kenapa saya sampai ingin ke sana? Tadi kita baca dulu deh beberapa surat dari ayat-ayat yang dikirim, ayat-ayat cinta yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita baca dulu surat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah 20 ayat 41 bilangnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wastada'tuka li nafsin. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Terus sampai 46. Izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku. Dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Berkatalah mereka berdua, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Nah, jadi pertama sekali dulu memang Quran turun kepada Nabi Muhammad menceritakan tentang kejadian Fir'aun dan Nabi Musa. Jadi Allah mengatakan seakan-akannya, Musa, engkau, aku telah memilihmu untuk diriku. Nah, terus sudah dipilih, tugas apa? Pergilah kepada Fir'aun, bawa tuh ayat-ayatku Musa, seakan-akannya begitu ya Bu ya. Nah, kenapa Fir'aun? Karena dia sudah melampaui batas. Nah, kalau kita baca Quran hanya sekadar itu kan dongeng orang dulu, Fir'aun kan gitu. Nah, padahal Quran ini kan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Sekarang apa petunjuknya akan kita ambil di sini? Nah, semua kita juga Allah janji Allah akan memilih, kata Allah. Nah, tolong dilihat dulu, sambung ke surat 35 ayat 32. Ya, langsung Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Jadi Allah memberitahukan, memang Nabi sudah tidak ada sekarang, tapi pewaris kan, pewaris Nabi. Nah, apa yang diwariskan Nabi? Itu Al-Quran kalau kita sekarang. Maka tadi Allah katakan, kami wariskan, ya, kami akan mewariskan kitab ini, kata Allah, kepada siapa yang kami pilih. Jadi bakal ada orang pilihan, ya. Nah, nanti ditanyakan lagi siapa yang dipilih oleh Allah. Nah, orang yang sudah terpilih yang diwariskan Quran tadi sama kewajibannya dengan Nabi Musa tadi. Pernilah, jadi saya merasakan, bukan saya sombong, berlindung sama Allah. Kan kata Nabi, baliq ani walau ayah. Jadi walaupun engkau seayat, dapat warisanku, sampaikan. Nah, jadi dengan apa? Dengan pedoman itulah saya memberanikan diri pergi menyampaikan ya. Pergilah kami ke Nusa Kambangan itu. Bawa ayat-ayatku. Nah, jadi saya bawa ayat Allah ke sana, saya sampaikan kepada mereka-mereka itu. Tuh. Jadi saya sampaikan kepada mereka dan kami juga waktu ke sana membawa tafsir, Bu. Kami bagikan. Walaupun tidak cukup, jadi mereka ada 200 itu yang kelas kakapnya, Bu. Jadi kelas kakap dulu saya pikir kelas kakap itu pejabat-pejabat ya. Nah, taunya kelas kakap itu yang paling berat hukumannya. Apa jadi, mereka biasanya melakukan apa? Ya, macam-macam. Ada pembunuh, ada yang merampok, macam-macam lah. Nah, ada yang dihukumnya 20 tahun, ada yang dihukumnya seumur hidup, ada yang dihukum mati juga itu. Ibu, ini menarik. menarik sekali, kita jeda dulu ya karena masuk waktu azan subuh ya Bu ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Bunda Ustaz Hajah Farida Hanum. Kami informasikan waktu azan subuh untuk wilayah Indonesia bagian barat yaitu pada pukul 4:39 dan kami pun sejenak akan melaksanakan ibadah subuh terlebih dahulu dan setelah itu kami akan kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Hikmah Pagi dan kita masih membahas tentang mereka bukanlah penjahat tetapi mereka adalah tersesat. Manusia memang tidak lepas dari perbuatan-perbuatan dosa, tetapi bukan berarti tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pertaubatan, untuk memperbaiki diri. Karena mana tahu apa yang dilakukan atau perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan itu mungkin pengaruh dari luar atau dari orang lain. Nah ini akan dibahas oleh Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum berkenaan beliau baru saja atau pernah beberapa waktu yang lalu mengunjungi Nusa Kambangan ya Bu ya, untuk mengetahui lebih jauh bagi mereka-mereka yang kita anggap sebagai seorang penjahat, sebagai orang yang zalim, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, tetapi sesungguhnya apa yang didapatkan oleh Bunda Farida Hanum ketika menjumpai mereka ya, tentu banyak pengalaman-pengalaman yang mereka ungkapkan ya Bu ya. Silakan Ibu, kita lanjutkan kembali dialog ini. Ya baik, Bu Epi, para pemirsa di rumah. Tadi saya sudah katakan bahwa kita pergi ke sana karena ada ayat mengatakan pergilah ke sana kepada orang melampaui batas, kepada Fir'aun. Siapa Fir'aun? Fir'aun itu dikatakan orang yang sudah keluar batas. Ya, jadi Allah mengutus kita ke dunia, ada batas-batasnya. Saya suka gambarkan seakan-akannya di dunia ini ada dua daerah, ada daerah Allah, ada daerah setan. Kan sering kita dengar orang dia mau udah di lingkaran setan kan gitu ya. Nah jadi orang yang di lingkaran setan ini berarti orang yang seperti Fir'aun disebut Allah tadi, dia sudah keluar batas Musa. Bawalah ayat-ayatku kepadanya. Nah kalau ngomong Musa lembut-lembut kan gitu. Nah maka kami praktek di sana BFP. Prakteknya apa? Saya sampaikan kepada mereka bahwa seluruh asal usul kita tuh orang baik-baik kok. Iya. Ya. Nah kenapa bapak-bapak ini di Cilacap tuh ada ibu-ibunya juga? Kenapa sampai masuk ke penjara gini? Bukan karena jahat, tetapi karena beratnya godaan dari musuh-musuh kita. Kakek kita juga kan dulu pernah kan melanggar apa aturan Allah. Memang kakek kita penjahat, enggak kan? Karena tersesat itu tadi. Nah, jadi kewajiban kita lah, saya bersyukur kepada Allah, diberi ilmu sedikit, nah itulah yang saya buat sana. Jadi saya sampaikan kepada mereka bahwa Allah tuh maha pengampun. Sebesar apapun dosa kita, saya bilang, asal kita datang Tuhan ampunin aku, tuh Allah rangkul kita, saya bilang. Jadi mereka kelihatannya waktu kita ngaji itu tenang sekali, tidak ada muka-muka kejam itu tidak ada. Nah saya sampaikan ayat-ayat Allah, saya itu buka tuh Quran, malah ibu-ibu, bapak-bapak kami 11 orang, ibunya 8, ayo tolong ditunjukin mereka bagaimana muka Quran, tolong dibaca diantaranya ayatnya surat 2 dulu, surat 2 artinya di saat mereka sudah tidak mempunyai harapan lagi kegemerlapan atau indahnya dunia ini. Nah, mereka dibawa ke Allah. Ini yang dibutuhkan oleh mereka sangat, ya Bu ya. Sangat dibutuhkan. Antusias mereka bagaimana mengikuti? Makanya saya mau cerita dulu, baca dulu ayatnya biar kita lihatkan, tampilkan Qur'annya. Surat 2 ayat 269. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Jadi Allah akan menganugerahkan al-hikmah, yaitu kepahaman tentang Quran kepada siapa yang dikehendaki. Saya berharap mereka itu menghendaki. Makanya kita suruh buka Quran, tolong dibaca, tolong perhatikan. Sebab kata Allah, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari Quran kecuali orang yang mempergunakan akal. Maka saya ajak mereka, ayo saya bilang diam, yang ada yang ribut, tolong diperhatikan ayat demi ayat supaya dapat pelajaran. Nah, saya suruh lagi baca ayat 39 ayat 53. Tolong disambung. Bagaimana nanti penerimaannya? Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh, jadi mereka baca sendiri itu ayat didengar sama teman-teman yang lain. Masya Allah Bu Epi, muka mereka tuh tidak kelihatan ada penjahatnya. Mereka diam, saya senang itu. Bahkan saya bilang kadang-kadang kalau ibu-ibu, bapak ngaji itu ya, kebanyakan ibu-ibu suka ngobrol gini. Ini mereka dengerin gitu. Karena mereka memang butuh itu. Butuh. Karena dunianya sudah tidak ada kan. Mereka dikurung, Bu Epi mau masuk sana aja berlapis-lapis itu. Nah sampai kita di lapangan itu pun sudah dipagar tinggi. Disitulah mereka ada musalahnya, situ kita ngaji. Jadi tatkala mereka baca ayat ini, saya kasih tahu berapapun besar dosa kita Allah ampuni. Mereka senang kelihatannya. Karena ayat Allah kan yang masuk. Nah jadi kita sampaikan. Nah kata Allah kalau ngomongnya lembut-lembut, maksudnya itu apa? Jangan sekali-kali dikasih tahu hukum-hukum Allah. Ya. Kasih tahu sayangnya Allah, kasihnya Allah. Ini metode, sehingga, salah satu metode dakwahnya Bu ya. Sehingga mereka merasanya terhibur kan. Nah, mereka terhibur. Bahkan Bu Epi tatkala kita ajak berdoa, bapak-bapak ibu yang lihat nangis mereka itu. Nah kita biasanya orang-orang yang gak ingin ini, yang hidupnya senang-senang, doa mah gak pernah nangis. Nangisnya kalau ada yang kematian ya, baru nangis. Tapi kalau enggak, ya Allah ampunin dosaku, tolong aku, gitu aja kan. Kalau mereka diajak doa subhanallah, mereka nangis. Nah itulah hebatnya ayat Quran ini. Kalau sudah masuk ke dalam hati, saya ingat ya ceritanya Umar bin Khattab yang tadinya sadis, ya bukan sadis lagi, adik anak sendiri aja dibunuh, apalagi orang lain. Tapi setelah masuk Al-Quran ke hatinya, subhanallah, subhanallah, berubah kayak siang dengan malam. Tidak boleh dengan orang miskin, tidak punya, tidak nangis, mau jadi pembantu orang miskin. Nah itulah Quran itu hebat. Subhanallah. Ya, informasikan kepada pemirsa, pemirsa Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Ini materi yang sangat menarik sekali untuk kita introspeksi juga bagi diri kita, apakah kita juga sudah menjadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di dalam berdoa itu sudah tidak ada kenikmatan karena kita merasa sudah dipandang ya oleh Allah dan kita merasakan nikmatnya dunia gitu. Nah bagaimana dengan orang-orang yang tadi diceritakan oleh Bunda Ustazah Jafaridah Hanum, di saat mereka memang sudah kehilangan dunianya, nah masalah akhirat inilah yang mereka haus ya di dalam ruhnya. Sehingga begitu Bunda masuk dengan membawa ayat-ayat, dengan membawa hikmah, bukan menerangkan tentang hukum Allah gitu ya, tetapi membawa hikmah, mereka benar-benar mempunyai rasa senang sekali. Baik, sudah ada penelpon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Dari Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori di Tebet ya Pak ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Yang saya paling bahaya itu kalau mereka tidak mau mengadopsi atau mempraktikkan syariat Islam dalam kesesatan itu. Tapi kalau mereka cuma salah dalam menerapkan, nah itu mungkin masih bisa dipahami. Tapi kalau mereka anti atau tidak mau mengadopsi dan mempraktikkan syariat Islam, itu yang paling bahaya menurut saya. Terima kasih. Iya baik, terima kasih Pak Yari. Iya. Iya dikhawatirkan ya bahwa mereka tidak menerima. Nah itulah kewajiban kita, ya kewajiban kita mengingatkan, kan disuruh tadi, pergilah kata Allah bawa ayat-ayatku. Kalau kita hanya ngomong aja kali ya, mungkin dia mencemooh. Tapi karena ayat Allah yang kita kenalkan, ayat itu masuk ke hatinya. Saya yakin kalau mereka terus dikasih ya Bu ya, bahkan kepala lapasnya suka sangat berharap. Cobalah Bu katanya kalau bisa ya, orang-orang seperti Ibu ini mau datang kemari. Saya mau sebenarnya, tapi badan saya tidak mampu Bu Epi berjalan terlalu jauh ya. Sedih saya rasanya. Tapi betul-betul bawa ayat nih, bacakan ayat Allah kepada mereka, mesti masuk hati mereka. Karena saya yakin dalam keadaan itu mereka tuh tidak akan seperti kita. Maksudnya kalau ngaji itu betul dia dengarkan itu. Nah jadi kalau katanya yang kita bawa benar barangkali ya, mereka malas dengerin. Ayo baca, dan kita bawa Quran. Mereka lihat, mereka baca gitu sendiri dan yakini dari Allah. Ya baik, saudara penasaran berikut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak? Iya. Dengan siapa nih Pak? Dari Pak Baharudin di Nusa Tenggara Barat. Iya, Pak Baharudin silakan. Apa yang ditanyakan Pak? Iya. Silakan Pak. Iya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Kursi kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi beserta seluruh isinya. Iya. yang saya tanyakan, di mana letak kursi kekuasaan Allah yang berkuasa memerdekakan dan membebaskan umat manusia dari belenggu kuasa hawa nafsu seperti yang diajarkan Nabi Isa dalam Injilnya. Ini sangat penting karena semakin banyak laki-laki yang dikuasai hawa nafsu yang mengakibatkan wanita semakin tidak merdeka, wanita semakin tidak bebas mempersepsi diri sesuai dengan naluri kewanitaannya. Jadi mana letak kursi kekuasaan Allah yang berkuasa membebaskan umat manusia dari belenggu kuasa hawa nafsu? Ya, baik. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baharudin dari Bekasi ya. Jadi Pak Baharudin, kita dari Pak Baharudin, ya memang kita di dunia dari kasih tahu Allah bahwa di dunia ini ada musuh. Kakek kita pertama turun dari kasih tahu, pergilah merantau, seakan-akannya begitu. Nah nanti sampai di rantau, sebagian kamu menjadi musuh dengan sebagian yang lain, kita bisa punya musuh. Dan musuh kita tuh setan, itulah yang menyebabkan kita tersesat. Tapi Allah sudah kasih tahu, apabila kamu mengikuti petunjukku, kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan celaka. Nah jadi di mana letaknya para laki-laki ya, baik pun perempuan, tidak bisa menahan nafsunya karena tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah. Ya, tidak mau mengikuti. Jadi kalau kita mau mengikuti, bagaimana caranya kita menghadang musuh-musuh itu? Memang musuh kita setan itu sangat liciknya. Ya, tak bisa kanan, tak bisa depan, belakang, kanan, kiri, ke hati dia bisik-bisik, dicarinya celah-celah kelemahan kita. Nah namun kalau kita mau kenal Allah, kalau kita mau mengikuti petunjuk Allah, Allah yang akan melindungi. Makanya itu dibilangkan, berlindunglah kepadaku dari setan yang terkutuk. Betul-betul berlindung, Pak. Nah, kita cuma baru membaca selama ini ayat perlindungan, belum berlindung. Nah, supaya perlindungan itu terlaksana, Allah pesan nih, surat 5 ayat 35. Surat 5, Anissa ya. Silakan. Surat 5 ayat ke 35. Surat 5 ayat 35, Pak. Belakangnya sudah ketemu. Kalau yang mana duluan? Surat Al-Maidah ya. Saya baca rekaman dulu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berlihatlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, ada dipesan oleh Allah. Hai orang iman. Jadi kalau kita memang aku beriman, bertakwalah kata Allah. Di mana kami dapat jadi orang takwa Tuhan? Ini kitab, zalikal kitabu la raiba fihi dalil muttaqin. Ini kitab, di dalamnya ada petunjuk, jangan ragu-ragu kalau kamu ingin jadi orang takwa kata Allah gitu. Nah, setelah itu untuk mendapatkan Allah itu gimana? Cari jalan. Cari jalan tuh sampai ke dia. Itu gunanya kita belajar Quran. Selama ini kita belajar Quran kan baca tulisan Arab aja baru. Nah sekarang kita ajak mereka-mereka itu, termasuk kami semuanya, Bu Epi, kan belajarnya gitu, untuk apa? Supaya sampai kepada Allah. Supaya paham apa yang dan berjihad, ini jihad loh kita ini. Ya, jam 3, jam 2, ada yang bangun jam 2, jam 1, ini jihad namanya. Jadi kata Allah, kalau ingin masuk surga, berkorbanlah harta dan jiwamu. Nah jadi datang kita kemari, tujuannya apa? Untuk sampai kepada Allah. Nah caranya baca Quran, sudah berkali-kali saya katakan, Allah sendiri mengajarkan. Kalau baca Quran pelan-pelan, perhatikan ayat demi ayat, bahasakan ke bahasa kamu, ambil pelajaran. Nah sudah ambil pelajaran, praktekkan. Nah pasti kamu beruntung. Jadi saudara-saudara kita tuh kenapa sampai begitu? Dan jangan dikira bahwa mereka aja yang tersesat. Banyak sekali kita yang tersesat, tapi tidak sadar kata Allah. Kalau mereka jelas kejahatannya ya, membunuh dan merampok. Kita kadang-kadang ada juga kita tersesatnya, tapi tidak jelas gitu tersesat kita, masih terselubung gitu, masih bisa ditutup-tutupin. Nah mereka tidak bisa nutup, sehingga mereka dipenjara. Nah kewajiban kita lah mengajak mereka gitu, cari Allah. Kalau sudah dapat Allah, bilang Tuhan, nanti pelajari diri kita, terasa oleh kita tubuh itu musuh selalu berbisik-bisik. Nah didorong-dorongnya kita untuk berbuat kejahatan. Nah Nabi kan sudah berkali-kali saya bilang, Nabi Yusuf itu sebagai seorang Nabi ya, kenapa bisa menang dari rayon perempuan. Ya. Bukan dia yang menang, bukan ya. Beliau yang hebat, ya. Tapi beliau bilang, Tuhan, kalau engkau tidak selamatkan aku, tidak engkau tolong aku condong nih Tuhan tuh ya. Berbuat. Betul. Berbuat maksiat. Baik, Ibu, ini menarik sekali, nanti kita lanjutkan kembali. Kita berhenti sejenak, dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita lanjutkan kembali masih bersama Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Bunda, kalau Bunda tadi ceritakan orang-orang yang ada yang dihukum sampai 20 tahun, ada yang sampai seumur hidup ya, dari mulai mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sampai seumur hidup. Nah, tentu mereka mungkin melakukan kejahatan tidak sekali dua kali barangkali ya, Bu ya. Nah, kalau sudah perbuatan kejahatan yang mereka lakukan berulang-ulang, berarti kan mereka menikmati kejahatan itu sendiri. Sementara Allah terang-terang sudah memberikan petunjuk. Nah, ini bagaimana Bunda kita memahami hal ini? Jadi Bunda, kita juga tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Orang itu di penjara, dikasih makan, tapi rohaninya tidak dikasih makan. Sama saja, iya, percuma aja jadinya. Makanya sangat membutuhkan makanan rohani. Itu ini petunjuk-petunjuk Allah. Dan saya yakin selama mereka dikasih di sana, mereka menikmati ini, insya Allah mereka akan keluar jadi orang benar. Dan kadang-kadang cerita mereka, Bu, dulu saya pernah ketemu itu, waktu di Cipinang saya pernah juga ke sana berkali-kali. Setelah itu mereka kalau sudah keluar itu masyarakat tidak mau nerima kan. Nah, itu orang maling tuh, penjahat tuh, jangan dekat-dekat. Nah, bunuh tuh. Sehingga mereka merasa gini, lebih baik masuk dalam penjara katanya daripada di luar gitu. Nah, inilah kesalahan kita ya. Inilah kesalahan kita masyarakat, jadi tidak mau menerima mereka lagi. Dan terus terang saja, betul juga kalau mereka tidak diisi Al-Quran, tidak ada tempat mengadu, kosong, itu akan kembali lagi. Setan kan tidak berhenti menggoda, sampai akhir hayat katanya akan kugoda dia selalu Tuhan. Nah, jadi satu-satunya alat itu tadi, cari Allah untuk tempat mengadu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, saya kasih kesempatan untuk bertanya kepada saudara Bunda Farinhani, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan sudah banyak masuk manusia yang saudara-saudara kita masuk penjara, Bu. Ya, tapi ini kan di sana nggak tahu untuk pemberian santapan rohani itu seberapa banyak. Tapi bagaimana untuk mencarikan jalan keluar bagi mereka supaya itu mereka itu bisa apa, terpenuhi ya kebutuhan rohaninya. Rohaninya dan juga nanti kembali ke masyarakat ini bisa diterima. Kira-kira bagaimana? Ya, jadi seperti saya katakan tadi, ajak mereka kepada Allah. Kita inilah yang sudah diberi oleh Allah seayat atau dua ayat, pergilah ke sana. Ya, kan jarang orang mau ke sana, tuh takut penjara. Tadinya saya juga begitu, tapi setelah saya datangin mereka gitu, mereka butuh kok. Nah, kalau ini sudah disiram, dulu saya dapat pelajaran begini, seminggu saja tidak mendengar kalam Allah, ada setan aja yang masuk. Apalagi mereka jauh dari keluarga, jauh dari mana-mana, mereka terkungkung, mereka sangat membutuhkan Allah. Jadi kalau kita para ulama ya yang punya ilmu, pergilah ke sana, pergilah bawa ayat-ayatku kata Allah, sampaikan kepada mereka supaya terhibur hati mereka. Kan saya bilang ya, kita tetap di dunia, kita juga semua diuji. Tolong dibaca ayatnya, surat 2 ayat 155, lanjut aja sampai 157 lah. Cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita hidup di dunia memang diuji, pasti ujian ada. Terus, gimana cara menghadapinya? Yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kita di dunia ini mesti diuji, malah nanti di ayat lain yang buruk yang baik. Semua mereka dapat ujian, kita dapat ujian. Nah, beri kabar gembira orang sabar. Siapa yang sabar ini, kalau dapat musibah, dia Jadi selama ini kita salah mempergunakan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pikirannya untuk rahmati. Padahal itu semua musibah, semua tidak enak. Maksudnya itu apa? Kembalikan ke Allah. Aja Allah tuh berunding kadukan ke dia. Nah, nanti kata Tuhan, kalau engkau mau mengadu kepadaku, kuturunkan rahmat, ku beri petunjuk tuh. Nah, kita kan enggak, kalau ada musibah dipikirkan sendiri, dibahas sendiri, diselesaikan sendiri. Nah, itu dari setan itu namanya. Jadi orang yang tidak mau mengajak Allah dalam persoalan hidupnya itu sudah masuk lingkaran setan, Ibu. Nah, mereka itulah yang terjadi. Karena tidak dikenalkan pada Quran. Dari kecil kita hanya dikenalkan agama Islam, KDP, tapi yang sebenar agama ini tidak pernah dikenalkan. Dulu kita belajar ngaji hanya cukup baca aja. Tulisan Arab bisa sambung dibaca, tidak tahu apanya. Nah, maka sekarang kata Allah, bawa ayatku, bawa wahyuku, pelajari, bahasakan ke bahasa kamu, supaya mereka mengerti dan dapat petunjuk, dapat pelajaran, Bu Epi. Ini yang belum, Bu Epi, di kita. Ya? Untuk kita dan generasi kita selanjutnya. Nah, ya aja Allah itu merunding. Allah itu mau. Sehingga mereka tidak tersesat, Ibu, ya. Ada tempat yang mengadu. Kan Nabi juga bingung dulu. Wawajadaka dolam fahada.